Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadithin tawilin an Abi Umama al-Bahiliyah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wasafa ad-dajjal wa fitanahu ila an qala wa annahu la yabqa shay'un fil ardi illa wati'ahu wa dhahara alaihi illa Makkah wal Madinah la ya'tiha min naqabin min niqabiha illa laqiyatul malaikatu bisuyufi salta hatta yanzila inna ad-duraib al-ahmar inda munqata' as-sabakha fatarjufu al-madinatu bi ahliha thalatha rajafat fala yabqa munafiqun wala munafiqatun illa kharaja ilayhi fatanfil khabatha minha kama yanfil kiru khabath al-hadid wa yud'a dhalika al-yawm yawm al-khalas faqalat ummu shiraik binti abi al-akr ya rasulullah fa ayna al-arabu yawma idhin qala hum yawma idhin qalil وجلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بما الصبح إذ نزل عيسى ابن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكس يمشي القهقرة ليتقدم عيسى يصلي بالناس فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب فيفتح وبرأه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساجن فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أن تقى الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإن من شجرهم لا تنتج إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال اقتله الساج الطيلسان الأخضر An-nakab at-tariq bainal jabalain As-sabqa al-ardul maliha Allati la takad tanbut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Masih menerangkan tentang Nabi Isa. Dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Abu Umama Al-Bahili bahwa Rasulullah mensifatkan Dajjal dan fitnah-fitnah yang diperbuat oleh Dajjal. Sesungguhnya tidak ada daerah di bumi ini kecuali akan dimasuki Dajjal dan diinjak oleh Dajjal, termasuk Pasuruan Tembok. Semua kecuali Mekah dan Madinah. Padahal diriwayatkan Dajjal ini cuma 40 hari di bumi ini. Tapi dalam 40 hari Dajjal ini sudah keliling semuanya, melebihi daripada kelilingnya calon DPR dan calon presiden untuk cari dukungan. Masuk semua daerah kecuali Mekah dan Madinah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kenapa? Tidak ada lorong di kota Mekah dan Madinah kecuali ada malaikat yang sudah siap menghalangi, menghadang. Nah, kalau malaikat ngelawan siapapun, siapa bisa ngalahkan? Akhirnya si Dajjal ini mengambil posisi ada di Duraibil Ahmar, ada di sekitar satu lembah atau satu pegunungan yang tandus di dekat kota Mekah. Di situ si Dajjal bersama pasukannya menunggu keluarnya orang yang beriman dari Mekah dan Madinah. Dan Mekah dan Madinah untuk membersihkan daripada orang-orang munafik saat itu dibuat tiga goncangan yang sangat berat. Ada gempa atau lindu gitu. Tiga kali. Orang yang mukmin tetap bertahan, enggak mau keluar dari Mekah dan Madinah. Orang yang munafik lebih baik menyelamatkan diri. Keluar langsung ditangkap Dajjal. Misinya Dajjal yaitu mengkafirkan orang. Artinya orang yang beriman kepada Allah, dia paksakan untuk mengakui dia sebagai Tuhan. Kalau tidak, maka dia, Dajjal ini akan memasukkan ke nerakanya. Kalau memang dia mengakui bahwa Dajjal itu sebagai Tuhannya, dia akan memasukkan orang itu ke surganya. Jadi saktinya Dajjal ini hebat luar biasa. Karena itu hati-hati kalau ada orang cenderung sama sakti-saktian keluar Dajjal, wah jangan-jangan nyembah Dajjal itu orang. Akhirnya, benar-benar kota Mekah dan kota Madinah bersih daripada orang-orang yang munafik. Yang tinggal benar-benar orang yang sempurna keimanannya dan mantap keimanannya. Hari itu disebut Yaumul Khalas, hari pembersihan, hari pemurnian. Kemudian seorang sahabiah, perempuan sahabat, tanya kepada Rasulullah, yaitu Syarik binti Abil Akr. Ya Rasulullah, ainal Arab? Saat itu mana orang Arab? Orang Arab itu gimana saat itu? Jeddah dimasuki, Kuwait dimasuki, semuanya dimasuki. Mana orang Arab? Maka Nabi menyatakan, orang Arab tinggal sedikit. Kebanyakan mereka tinggalnya ada di Baitul Maqdis. Jadi nanti pusat Islam itu di Baitul Maqdis. Imam Mahdi ada di sana nanti. Ada di Baitul Maqdis. Ini satu kabar bahwa insya Allah Baitul Maqdis dikuasai umat Islam nantinya. Pemimpin mereka rajulun soleh, kata Nabi. Seorang yang soleh. Ketika waktu masuk maghrib, coba dimatikan. Ketika masuk maghrib, maka dikumandangkan adzan maghrib dan qomat untuk sholat maghrib. Imam rajul soleh daripada umat Muhammad ini masuk. Akan memulai sholat. Turunlah Nabi Isa. Ketika turun Nabi Isa, bukan sholat maghrib, sholat subuh nih ya. Sholat subuh, maaf. Ketika turun Nabi Isa, semua orang riuh menyambut Nabi Isa. Akhirnya si imam ini tahu bahwa Nabi Isa turun yang sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah. Mereka mundur dari posisi imam untuk supaya Nabi Isa maju menjadi imam. Maka Nabi Isa memegang pundaknya sambil merintahkan tetap untuk maju, taqaddam fasalli fa innaha laka ugimat. Ini sholat sekarang udah dikomati dan sudah kamu yang harus jadi imam. maka sholatlah, terjadi sholat subuh saat itu, Nabi Isa menjadi makmum, dan yang menjadi imam adalah seorang soleh daripada umatnya Rasulullah SAW. Yushiku an yanzila fikum Isa ibn Maryam wa imamukum minkum, kata dalam riwayat Muslim, bakal akan turun Nabi Isa bin Maryam, dan ketika sholat imamnya adalah dari golongan kamu wahai umat Muhammad. Namanya Mahdi, yang disebut al-imam al-Mahdi. Ismuhu ka ismi wa ismu abihi ka ismi abi. Namanya seperti namanya Nabi Muhammad. Nama ayahnya seperti ayahnya Nabi Muhammad bin Abdullah. Kemudian ketika ada di Baitul Maqdis, saat itu dikepung sama Dajjal. Jadi Dajjal ini mencari siapapun orang beriman, dipaksa untuk jadi orang yang percaya dan mengimani kepada dia. Kalau enggak, disiksa habis-habisan. Sehingga orang beriman melarikan diri, ada ke gunung-gunung, ada masuk ke gua-gua, ada ke hutan belantara. Markas Islam ada di Baitul Maqdis. Mekah Madinah dilindungi oleh Allah. Mempersiapkan untuk menyerang Baitul Maqdis, waktu itu Dajjal dengan diikuti orang Yahudi, saat itu masih ada orang Yahudi, 70 ribu pasukan Yahudi. Maka ketika Nabi Isa memimpin untuk berperang saat itu bersama Imam Mahdi, melihat Nabi Isa, Dajjal yang asalnya congkaknya setengah mati, Satri Mondroguno, langsung luntur kesaktiannya. Langsung si Dajjal tadi itu ibarat garam yang kena air meleleh. Artinya dia gak berdaya, gak sakti lagi, gak perkasa lagi. Dan disitulah Nabi Isa menyatakan, inna li fika dharbah la yasbiquni biha. Aku ditugus, aku mempunyai satu pukulan yang tidak mungkin ada orang yang memukul kecuali aku kepada kamu wahai Dajjal, dan itulah kematian kamu. Dikejar itu Dajjal sampai masuk ada di Al-Lut, daerah Lut. Disitulah terbunuh si Dajjal dan hancurlah pasukan Dajjal dari golongan orang Yahudi. Kemudian Nabi sallallahu kemudian kaum mukminin mengejar mereka. Ketahuilah disitulah kemenangan Islam dan hancurnya Bani Israel. Orang-orang Yahudi dikejar-kejar sampai di antara mereka sembunyi ada di pohon atau sembunyi ada di batu. Maka pohon dan batu itu membantu orang Islam menyatakan, "Eh Muslim, di belakangku orang Yahudi, bunuh." Gak berkutik sudah mereka. Illal gargadah, kecuali pohon gargad. Nah, pohon gargad ini macam-macam yang mengartikan, ada yang mengartikan itu cemara, ada macam-macam. Ada pohon gargad itu pohon yang ada duri. Karena itu adalah pohon piaraan orang-orang Yahudi. Dajjal ini siapa ya? Apakah raksasa? Enggak, Dajjal manusia. Cuma manusia yang dikasih kelebihan oleh Allah, tapi bukan menjadi satu kemuliaannya, istidraj. Yang membuat dia tadi semakin congkak, semakin sombong. Sampai mengaku dirinya adalah Tuhan. Wah, saktinya hebat. Karena itu jangan Anda ini cenderung sama sakta-saktian doai. Istiqomah itu yang harus didahulukan. Kadang-kadang dajjal dari itu dibantu sama iblis dan setan. Jadi luwe hebat teko David Copperfield atau lebih hebat dengan si Sima Baba apa yang di Sai Baba yang ada di India. Nanti misal-misal nih misal. Kamu cinta sama siapa? Cinta sama bapak kamu, cinta sama kiai kamu, cinta. Mana kuburannya? Ini. Disuruh bangun sama Dajjal. Bangun. Bapak kamu bangun, emak kamu bangun, kiai kamu bangun. Tapi sebenarnya itu adalah setan dalam gambarnya. Dia menyatakan, kau enggak tahu kami disiksa di kubur, salah menemu Tuhan. Ini Tuhannya kamu, Tuhan ampuni saya. Karena itu banyak orang yang murtad dan menyembah Dajjal. Dajjal itu bagi-bagi roti enggak pakai pabrik. Cukup dengan tangannya keluar gandum-gandum itu. Cukup dengan tangannya keluar nanti apa namanya gula-gula itu. Karena itu kalau orang cenderung dengan kesaktian bahaya itu. Kalau ketemu Dajjal itu. Bisa kan warawali Dajjal itu. Padahal musuh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini bisa kita ambil beberapa faedah, poin dan kesimpulan. Pertama, peperangan terus akan terjadi, saudara. Terus akan terjadi sampai keluar Nabi Isa, baru di situ kedamaian yang ada. Baru di situ kedamaian yang ada. Jadi perang terus, ini perang terus yang turun haraj. Jangan anggap akan bisa diselesaikan sama PBB, enggak iso. Ini terus ini. Sampai nanti keluar Mahdi, Islam jaya. Perang tapi terus. Terus keluar Dajjal, kacau lagi. Terus turun Nabi Isa, menang lagi umat Islam. Udah, damai. Kemarin sudah diterangkan kan? Saking amannya, bukan hanya dirasakan oleh manusia, antara domba dan serigala bisa berdampingan. Antara sapi dan macan bisa akrab. Antara unta dan singa bisa berkeliaran bersama. Saking amannya. Di sini kita harus mengerti bahwa aman itu adalah karena pemimpin. Aman itu bukan karena keamanan, tapi karena pemimpin. Pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, pemimpin yang adil akan membuat daerah tadi itu aman. Pemimpin maling, ya banyak maling berarti. Pemimpin tidak jujur, ya berarti banyak pengkhianatan. Pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik akan membuat daerah tadi itu aman, saudara. Tergantung pemimpin. Jangan dibuatkan pos keamanan per titik, per kampung, saudara. Buat pos keamanan per rumah kalau perlu. Kira-kira aman. Kalau pemimpinnya tidak amanat, kalau pemimpinnya tidak orang yang soleh, enggak mungkin akan bisa aman. Enggak usah dijaga. Tapi kalau pemimpinnya orang soleh, aman insyaallah. Dan itu terjadi zamannya Sina Umar bin Abdul Aziz. Itu terjadi nanti ada di zaman Imam Mahdi dan Nabi Nabi Isa. Karena itulah cari pemimpin, cari pemimpin yang soleh. Duduk sini kayak duit saya ketemu. Kalau kamu yang cari pemimpin yang begitu, kamu yang akan tertekan, kamu yang akan diperes nantinya. Faedah yang berikutnya, yang lainnya. Yang ditakuti sama orang-orang yang jahat itu adalah orang-orang yang takwa kepada Allah. Orang-orang yang menegakkan kebenaran, itu yang ditakuti. Anda lihat bagaimana terjadinya kedzaliman yang ada di atas dunia ini. Itu akan bisa diatasi oleh orang yang takwa, oleh orang yang tegas, oleh orang yang membela kebenaran nantinya. Bukan dengan senjata sebetulnya. Senjata itu hanya menjadi alat, tapi alat itu akan sia-sia kalau memang yang membawa alat tadi itu bukan orang benar. Contoh, bawa tembak dan brand, tapi orang yang membawa tadi itu adalah karena materi, dia akan nembak bukan musuh yang menghasilkan duit. Apalagi untuk yang bawa nembak itu dia bayar. Pokoknya siapa caranya saya bawa pistol, bawa brand. Padahal belum terlatih, akhirnya yang ditembak koncone dhewe, pokoknya metu peluru. Karena itu, harus orang yang sebenarnya. Kalau seandainya yang ditugaskan keamanan, benar-benar dia mau mengamankan, bukan karena materi, bukan karena tendensi, aman, tidak kira no semuanya. Tapi berhubung kurang benar, ya tetap aja kecolongan. Tetap ada curanmor, masih ada pinggirnya polsek, masih ada pinggirnya polres. Tetap aja terjadi pembunuhan, walaupun ada di halayak ramai. Kenapa? Kurang benar. Cari yang benar. Berikutnya, dari riwayat ini bisa diambil kesimpulan, jangan Anda gandrung dengan kesaktian, tapi carilah keistiqomahan. Saking gendengi ya bi sakti, dolek sing ndak-ndak, setengah sampel diwarawali nantinya. Rambutnya panjang, wali. Kenapa? Sile tidak mempan. Kukunya rambutnya kukunya panjang, sile tidak mempan. Kenapa? Bukan kukunya yang putung, siletnya yang butung. Rambutnya panjang, gutingnya enggak mempan. Enggak usah cari model begitu. Cari orang yang istiqomahnya bagus. Kemuliaan di sisi Allah itu bukan karena kalau dibacok enggak mempan, Pak. Kemuliaan di sisi Allah itu bisa diterima, bisa dicapai, bukan kalau dibakar itu enggak hangus. Kemuliaan di sisi Allah, kalau kamu tadi itu melaksanakan perintah Allah dengan bagus, meningkatkan yang sunnah dengan baik, dan meninggalkan yang haram sejauh-jauhnya. Itulah kemuliaan dari Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling keramat, yang paling mulia, yang paling takwa. Lah kalau karena kejadian-kejadian model begitu, dia menjadi orang yang paling keramat, yo simbat paling keramat. Enggak usah cari model begitu. Oh, Simbad itu dikasih apa namanya? Lading, dikasih apa? Pancing itu, seperti pancing itu. Kulitnya kemudian dieret ke atas. Gak bobo. Tapi kalau Sayyidina Umar ditusuk pas lagi sholat, mempan. Sayyidina Utsman ditombak, mempan. Sayyidina Ali disuduk, mempan. Sayyidina Hasan diracun, mempan. Sayyidina Husain disembelih, mempan. Sahabat banyak, Sayyidina Hamzah, mempan. Nabi Zakaria, mempan. Nabi Yahya, mempan. Oh, berarti keramatan Simbad gitu. Hati-hati, Anda jangan cenderung model ngono. Saking hebati, luar biasa usahanya, kepingin ketemu jin. Wiritan kepingin ketemu jin. Lu ada apa? Ketemu jin tadi. Tole ono orang wali, cari orang yang istiqomah, minta doa. Kok kepingin ketemu jin? Jin ini melendak mikon. Hati-hati, ini banyak terjadi. Dan ini kadang-kadang menjadi satu yang hebat. Satu yang hebat, enggak. Kita enggak butuh orang-orang begitu. Kita tidak memerlukan orang yang bisa menjadikan daun jadi duit. Kita enggak memerlukan orang yang menyatakan yang bisa membuat air ini jadi susu. Kita tidak memerlukan orang yang bisa menjadikan batu menjadi emas. Kita perlu orang yang bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Kita perlu orang-orang yang bisa ngajak masyarakat ini bisa rajin berjamaah di masjid. Kita memerlukan orang yang bisa membina orang-orang yang bermaksiat sehingga menjadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sih enggak kon. Akhirnya wong kompros kon waram wajib bu. Karena itu mari kita kembali lagi kepada ajaran benar. Ini lihat nanti Dajjal itu nanti akan tampil dengan model begitu. Dajjal itu akan tampil model begitu nantinya. Aneh-aneh Dajjal itu nanti. Kejadiannya luar biasa dan itu diistidrat oleh Allah. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun dulu itu, sakti pak Fir'aun itu. Tapi istidraj. Sakti. Orang-orang kalau sudah, petani-petani itu kalau sudah sawahnya kering, tidak ada air, sungai Nil waktu itu habis airnya, tidak bisa mengairi sawah-sawah mereka, kebun-kebun mereka, dan datang kepada Fir'aun. Tuhan, kita perlu air. Cuma sungainya enggak ada air. Gimana? Dikasih surat, dok. Air, datanglah kamu. Karena hamba-hambaku memerlukan. Dikasih surat, nolak teko banyu. Nah, kalau orang tadi itu simpatik dengan sakti-saktian, benar Tuhan, teman. Tapi itu semuanya kadang-kadang Allah berikan kepada orang yang jahat, orang yang maksiat, itu semata-mata adalah untuk membuat dia semakin congkak. Hah? Wa umli lahum inna kaidi matin. Itu adalah sebagai bentuk Allah memperdaya dia supaya dia semakin merasa hebat. Bayangkan Fir'aun ini 400 atau 500 tahun umurnya. Ngeluh enggak tahu. Mules enggak tahu. Enggak pernah sakit sama sekali. Untune bebek. Kekuatannya enggak pernah melemah. Tetap kuat, tetap hebat. Semua keinginannya ada, bisa dicapai. Selama itu loh, Firaun. Enggak tahu mules, ngeten enggak tahu. Dan punya kelebihan. Firaun itu makan apapun, minum apapun, tidak membuang hajat kecuali 40 hari sekali. Tapi setelah melihat mukjizatnya Nabi Isa, yaitu ular. Ular itu bukan ular sanca atau ular piton, bukan. Ular gedenya seistananya Firaun. Lincahnya setengah mati, mendekat sama Firaun, kaget, shock, akhirnya mencret 40 kali sehari. Karena itu hati-hati, tetap ukurannya adalah iman. Kalau Anda tidak ukuran sama iman, engkau percaya sama yang Anda. Itu paranormal. Itu para. Bukan paranormal, para tidak normal itu. Enggak usah ngikuti gitu-gitu. Ikuti orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang ibadahnya benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mendapatkan orang begitu, lazimi. Lazimi. Jadi, tugasnya kamu ini sebenarnya cari guru. Guru yang bisa membimbing kamu untuk mempunyai hati yang baik. Guru yang bisa membimbing kamu untuk kamu menjadi orang yang taat kepada Allah. Guru yang bisa membimbing kamu menjadi orang yang bertobat daripada segala kemaksiatan kepada Allah. Kalau kamu mendapatkan itu, lazimi. Ikuti petunjuk-petunjuk dan bimbingannya. Kalau belum kamu mendapati itu, baca kitab-kitab yang bisa membimbing kamu ke sana. Sambil diniati, mudah-mudahan, dengan harapan, mudah-mudahan Allah menemukan orang-orang yang bisa membimbing kamu. Ojo ndoleki dukun di sing paling pas. Akhirnya ngeracun nanti kamu. Jimat anti celurit ono. Jimat anti keris tombak ada. Coba kalau orang begitu, ambilkan paku dudur. Lebok no kupingi jejen. Mandi apa ndak, ayo. Lendak lebok no irungi kejron. Udahlah, kalau sudah waktunya ajal datang, saudara, jangan pakai senjata. Dengan nyamuk demam berdarah mati. Dengan racunnya laba-laba bisa mati. Kalau sudah waktu ajal datang tadi itu, dengan sengatan ular bisa mati. Kadang-kadang tidak pakai nyamuk, tidak pakai apa, mati dewe. Kenapa? Diambung truk. Itu semuanya sudah ditentukan. Wama tadri nafsun mada taksibu gadan, wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia dari itu tidak mengerti apa yang ia perbuat esok hari. Rencana-rencana banyak. Tapi kadang-kadang kafan akan membungkus dia esok hari. Dan manusia tidak tahu di mana dia mati. Dia tidak bisa menentukan mati saya ada di dalam rumah. Kadang-kadang tergeletak ada di jalan raya. Kadang-kadang juga ada di rel sepur. Kadang-kadang di rumah sakit. Kadang-kadang ada di stadion. Lagi olahraga mati. Wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Karena itu, jadilah orang yang soleh dimanapun kamu. Kedatangan ajal, apapun matinya kamu, kamu tetap menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.